بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس kaum muslimin rahimakumullah ikhwana fiddin azzakumullah. Alhamdulillah, kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahmid memuji Allah azza wajal atas segala karunia-Nya. Sebab Allah azza wajalla telah memberikan kepada kita limpahan nikmah yang begitu besar, yang begitu banyak. Kenikmatan-kenikmatan duniawiyah, kenikmatan-kenikmatan lahiriah, dan yang paling utama, kenikmatan-kenikmatan yang terkait dengan diniyah. Nikmat taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang muslim yang memiliki iman, diberi taufik kepada Islam, diberi taufik untuk mengilmui Islam, diberi taufik untuk mengamalkan amal Islam. Ini merupakan nikmat yang lebih agung lagi. Barakallahu fiik. Maka kita berkewajiban untuk mensyukuri nikmat Allah azza wa jalla. Terkhusus kaum muslimin rahimakumullah, kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmatul Islam. Kenikmatan sebagai seorang muslim. Kenikmatan sebagai seseorang yang memeluk agama Islam. Sebab Islam agama yang hak. Islam agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam agama para anbiya wal mursalin. Islam agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama, dan agama semua kaum muslimin sampai hari kiamat nanti. Dan yang lebih penting lagi daripada itu, dikarenakan Islam yang diajarkan, yang didakwahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang sempurna. Bimbingan-bimbingan Islam menyeluruh. menyentuh semua sendi-sendi kehidupan kita. Tidak hanya terkait dengan perkara akidah, perkara keimanan, tidak semata-mata perkara ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal, bahkan Islam menyentuh perkara-perkara kehidupan kita, muamalah kita, keseharian kita, bahkan perkara yang sangat mendetail terkait dengan misalkan adab buang hajat kita. Ini yang membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kita memeluk agama yang mulia seperti ini. Kaum muslimin rahimakumullah, sesuatu yang wajib kita yakini sebagai seorang muslim terkait dengan agama kita ini ialah bahwasanya bimbingan Islam yang termaktub dalam kitabullah Al-Qur'anul Karim yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, hadisnya beliau, dan yang di jabarkan, dijelaskan oleh para ulama kita. Kita harus meyakini bimbingan Islam ini bimbingan yang hak. Bimbingan yang benar. Tidak ada yang salah. Dikarenakan Islam wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Kita harus yakin bimbingan Islam bimbingan yang adil. Untuk semua umat manusia, terutama kaum muslimin. Tidak ada padanya kezaliman-kezaliman. Kita harus yakin bimbingan Islam bermanfaat, bermaslahat, membawa kemanfaatan, kemaslahatan untuk individu, untuk masyarakat, untuk bangsa. Kemanfaatan duniawi, kemanfaatan agama, dunia akhirat. Membawa kemaslahatan di semua masa, di semua era. Baik di zaman Nabi kita Muhammad SAW, ataupun di zaman kita sekarang ini, sampai yaumul qiyamah nanti. Ini prinsip yang wajib kita yakini. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, di Al-Isra ayat yang ke-9, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman menjelaskan tentang Al-Quranul Karim, kitab suci kita umat Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini, Al-Kitab ini, memberikan bimbingan, yahdi, memberikan bimbingan-bimbingan kepada perkara yang aqwam. Disebutkan dalam tafsirnya, al-aqwam, al-aswab, bimbingannya benar, sawab. Al-a'dal, bimbingannya adil. Al-aslah, bimbingannya bermaslahat. Pasti benar, enggak ada yang salah. Pasti adil, enggak ada yang zalim. Pasti bermaslahat. Tidak akan mungkin membawa kemudharatan. Dikarenakan datangnya dari Allah Azza wa Jal, wahyu dari Allah Azza wa Jal. Al-Quranul Karim, kalamullah. Firmanya Allah Azza wa Jal. Dan Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jal. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُحَىٰ. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Najm, Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah bicara dengan hawa nafsunya, melainkan itu semua adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau SAW. Al-Quran kalamullah, sabda Rasul, wahyu ilahi. Semuanya sumbernya dari Allah Azza wa Jal. Maka yakin benar, yakin adil, yakin bermaslahat. Dan ini meliputi semua bimbingan Islam. Entah yang berkaitan dengan perkara prinsip, perkara akidah, perkara tauhid, perkara keimanan. Atau yang terkait dengan perkara ibadah, ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jal. atau yang terkait dengan masalah akhlak, masalah adab, masalah muamalah, interaksi dengan sesama, terkait dengan perkara duniawiyah, pasti benar, pasti adil, dan pasti bermaslahat. Ini prinsip yang harus kita pegangi sebagai umat Islam. Sehingga kita merasa mantap untuk mengilmui Islam ini. Kita merasa mantap untuk mengamalkan Islam ini. Kita merasa mantap untuk menjadikan bimbingan Islam sebagai pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita merasa mantap membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Kita merasa mantap mengkaji sabdanya Rasulullah SAW, hadis beliau, sunnah beliau. Kita merasa mantap mendengarkan penjelasan para ulama kita, para fuqaha kita, para imam kita yang terkemuka, yang masyhur keilmuannya dahulu sampai sekarang. Jangan ragu akan Islam. Jangan ragu akan kebenarannya, jangan ragu akan keadilannya, jangan ragu akan kemaslahatan yang dia bawa. Itu pasti. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara bimbingan Islam yang begitu mulia, yang begitu agung, mendatangkan sekian banyak kemaslahatan, ialah Islam ini agama yang memerintahkan kaum muslimin secara khusus untuk bersatu, untuk bersama-sama, untuk berjamaah. Islam melarang kaum muslimin dari perpecahan, dari perselisihan, dari permusuhan, dari pertikaian, dari hal-hal yang merusakkan hubungan. Dilarang. Semua diminta untuk bersatu padu dengan Islamnya. Dan dilarang berpecah belah. Allah menegaskan dalam Al-Quranul Karim di Ali Imran 103. Allah menyatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa tafarraqu. Yang artinya, hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah jami'an, dalam kondisi kamu bersatu di atasnya. Dan jangan berpecah belah. Dan jangan berpecah belah. Hablullah disebutkan dalam tafsirnya, dimaknakan dengan Islam. Dimaknakan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dimaknakan dengan Al-Quranul Karim. Dimaknakan dengan sunnah Rasulullah SAW. Semuanya benar. Tali Allah adalah Islam. Agama Islam yang mulia ini. Inti Islam, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Pegangan Islam, referensi Islam, sumbernya dua yang mulia. Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu perkara kesatuan yang mungkin dipisahkan. Ayat ini memerintahkan kita semua kaum muslimin diminta untuk berpegang teguh dengan Islam, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dengan sumber Quran dan hadis dan sunnah. Dan perintah yang kedua, jami'an, itu hal. Ai hala kaunikum mujtami'ina alaihi, dalam kondisi kamu bersatu padu, berjamaah, berkumpul bersama-sama di atas tali Allah tadi. Wala tafarraqu, ditegaskan dengan pelarangan, dan kamu jangan berpecah belah. Ini prinsip yang sangat agung, yang sangat mulia. Dan ternyata kaum muslimin rahimakumullah, prinsip ini merupakan prinsipnya para anbiya wal mursalin. Prinsip yang disepakati oleh semua nabi, semua rasul. Mereka semuanya memerintahkan kepada kaumnya masing-masing, kepada umatnya masing-masing, untuk bersatu padu, jangan berpecah belah. untuk bersama-sama, jangan berselisih. Sehingga ini merupakan prinsip yang termaktub dalam Al-Quranul Karim. Juga termaktub dalam banyak sabda Rasulullah SAW. Dan prinsip ini disepakati oleh para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semua ulama Islam. Semua madhab. Semua sepakat umat Islam diminta bersatu padu, bersama-sama. Dan dilarang berpecah belah, berselisih. Ini kesepakatan semua para ulama. Ini kaum muslimin rahimakumullah, di samping prinsip yang sangat mulia, juga menggambarkan kepada kita tentang keagungan Islam. Tentang keindahan agama Islam yang kita perlu ini. Selalu memberikan bimbingan yang baik kepada perkara kebaikan. Selalu melarang umatnya dari perkara yang negatif, perkara yang jelek. Di antaranya, kita disuruh bersatu, bersama, berjamaah. Jangan berpecah belah, jangan berselisih. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita ingin lebih mengkaji lebih dalam tentang bimbingan Islam terkait dengan masalah kebersamaan, terkait dengan masalah persatuan, kita akan mendapati bimbingan Islam yang begitu banyak, semuanya satu muara. Satu intinya. Kita diminta untuk satu kalimat, satu langkah, bersama-sama, bersatu. Jangan berpecah belah, jangan berselisih. Ini meliputi hal-hal yang terkait dengan perkara ibadah. Kebersamaan dalam perkara ibadah. Persatuan dalam perkara ibadah. Dan juga meliputi perkara muamalah. Interaksi dalam kesan yang dengan sama. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan lebih rinci dengan harapan supaya kita lebih memahami agama Allah yang mulia ini, Islam yang mulia ini. Islam sangat menghasung, menganjurkan kebersamaan, dan itu indah. Indahnya kebersamaan dengan bimbingan Islam. Kita mulai dengan perkara ibadah. Kaum muslimin rahimakumullah. Perkara yang maklum di kalangan kita kaum muslimin. Banyak sekali amal-amal ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Dalam Islam disyariatkan, dikerjakan berjamaah. Bersama-sama. Ada yang wajib. Ada yang afdal. Yang jelas bersama-sama, berjamaah lebih utama daripada sendirian. Contoh. Nah, silakan kasih contoh. Contoh, sholat berjamaah 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bagi kaum laki-laki yang tidak ada uzur, atau bagi wanita yang tidak mengundang fitnah. Kita semuanya tahu, sholat 5 waktu bagi kaum laki-laki yang tidak ada uzur, atau bagi wanita yang enggak mengundang fitnah, itu lebih utama dibandingkan dengan sendirian. Berapa tingkatan? 27 derajat. Secara fikih Islam, para ulama kita dengan pendapat yang kuat menyatakan wajib. Bagi kaum laki-laki yang tidak ada uzur, wajib mengerjakan 5 waktu berjamaah. Ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sangat dianjurkan. Berjamaah. Diminta ibadahnya berjamaah. Sholatnya berjamaah. Di masjid, di musola, di surau. Di semua tempat, di seluruh dunia ini. Ini luar biasa secara faedah. Masjid akhirnya menjadi tempat perkumpulan kaum muslimin. Undangannya dengan suara azan. Acaranya mengerjakan ibadah salat lima waktu. Masing-masing dapat pahala kalau ikhlas mengerjakannya dan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Di situ mereka saling ketemu. Kalau hari-hari sibuk dengan pekerjaannya, dengan sawahnya, dengan ladangnya, dengan perniagaannya, dengan kantornya, dengan segala macamnya. Ketemunya di mana? Di masjid, di musola, di surau. Saling ketemu kaum muslimin di situ. Hah? Yang belum kenal saling mengenal di situ. Guyub di situ. Bersama-sama di situ. Rame-rame di situ. Dalam sebuah amal ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Sholatnya diminta sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan dalam sabdanya, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Dalam Bukhari Muslim. Hendaklah kamu sholat sebagaimana kamu melihat aku sholat. Tata caranya dari mulai takbir sampai salam semuanya sama. Tidak ada bedanya mau dia pejabat, mau dia rakyat, dia orang kaya atau orang miskin, dia laki-laki atau wanita, tampan atau enggak tampan, cantik atau enggak cantik. Semuanya disatukan dalam sebuah ibadah. Ibadahnya sama, bacaannya sama, kaifiyahnya sama, dikerjakan bersama-sama. Berpahala lagi. Indah. Jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Yang kedua, contoh yang lain. Sholat. Sholat. Apa? Yang rame-rame. Sholat. Jumat. Jumatan. Yang ini lebih besar skalanya. Karena Jumatan hanya di Masjid Jami. Musola-musola, surau-surau dikosongkan. Semuanya menuju ke Masjid Jami yang diadakan di sana Jumatan. Kumpul lebih luas lagi skalanya. Lebih banyak lagi kaum musliminnya. Semuanya sama dengan tujuan yang sama. Dengan undangan yang sama. Mengerjakan Jumatan bersama-sama. Dengan semua kaum muslimin. Dengan tanpa ada sekat pemisah. Semuanya sama. Kaya, miskin, pejabat, rakyat. Semuanya sama. Di tempat yang sama. Di masjid. Dengan amal yang sama. Yang membedakan adalah keikhlasan dia dalam mengerjakan ibadah. Dan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berpahala lagi. Itu luar biasa. Itu menyatukan umat Islam. Membuat umat Islam selalu bersama-sama. Dan indah. Dalam sebuah ibadah kepada Allah. Lebih luas lagi. Seperti salat Id. Kita punya dua Id. Fitri dan Adha. Masing-masingnya dianjurkan untuk mengerjakan sholat. Kali ini di tempat yang lebih luas lagi. Yang bisa menampung banyak kaum muslimin. Yang afdolnya di lapangan. Kalau hujan, maka di masjid. Itu lebih luas lagi skalanya. Di tanah lapang yang luas menampung sekian banyak umat Islam. Di tempat yang sama, di tanah lapang yang sama, ibadahnya sama, semuanya sama. Pejabat, rakyat, kaya, miskin, lagi perempuan, semuanya sama. Lebih guyub lagi. Lebih indah lagi. Dan subhanallahnya itu dilakukan ini semua di seluruh penjuru dunia. Jamaahnya ya sama. Jumatannya ya sama. Idnya ya sama. Kecuali kalau beda hari. Tapi amalnya sama. Ini perlu kita hayati, kita resapi. Itu indah. Itu indah. Itu kalau misalkan dari atas gitu ya dilihatin ketika Jumat. Semua umat Islam berduyun-duyun ke masjid. Dari ujung dunia ke ujung dunia. Menyatu semua dengan khidmat mengerjakan Jumatan. Dengan khidmat mengerjakan jamaah. Dengan khidmat mengerjakan Idul Adha, Idul Fitri. Itu luar biasa. Jadi kalau menggunakan atas, apa namanya? Drone. Ya orang mungkin kurang dhuwur. No. Skala Klaten aja sudah kelihatan luar biasa. Semuanya sama. Tidak pandang bulu, tidak pandang jabatan, semuanya sama. Sangat indah. Itu indahnya kebersamaan dalam Islam dengan bimbingan Islam. Dalam sebuah amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu gak mandang apa-apa. Semua suku jadi satu. Semua kabilah jadi satu. Semua jadi satu. Dilebur dengan ibadah yang sama. Sangat mulia, sangat agung, sangat indah. Ada lagi yang lebih besar lagi skalanya. Di dalam sebuah tempat. Apa itu? Haji. Dalam sebuah tempat. Dari seluruh penjuru dunia datang ke tempat yang sama. Ke tanah suci. Di Masyairul Haram. Tempat-tempat manasik haji. Bahkan pakaiannya sama. Menggunakan dua helai pakaian ihram bagi laki-laki. Yang dibaca sama. Talbiyahnya sama. Amalnya sama. Di tempat yang sama. Seluruh dunia yang berkesempatan ke sana. Jutaan orang berkumpul jadi satu. Itu merupakan pertemuan akbar muslimin dunia kala itu. Undangannya apa? Undangannya apa? Haji. Haji. Nah, masing-masing kepengen diundang. Ya benda. Pengen diundang apa enggak? Masih kepengen diundang. Tapi ya kadang belum ada kesempatan datang ke sana. Semoga dimudahkan bisa berangkat semua ke tanah suci. Entah untuk umrah atau untuk haji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Perhatikan itu. Itu tanpa pandang negara, tanpa pandang daerah, tanpa pandang kabilah, tanpa pandang suku, tanpa pandang jabatan. Semuanya tumplek blek jadi satu. Untuk sebuah ibadah yang sama. Ibadah haji. Yang membedakan keikhlasan dia dan bagaimana dia berhaji dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang menentukan Allah azza wajalla. Pahala Allah azza wajalla menentukan. Itu luar biasa. Indahnya kebersamaan dalam bimbingan Islam dalam sebuah amal ibadah kepada Allah azza wajalla. Qaum muslimin rahimakumullah. Sisi yang lain. Dalam pandangan Islam dan dalam fikih Islam ada beberapa amal ibadah yang memang diwajibkan dan harus dikerjakan bersama-sama oleh kaum muslimin, bahkan harus bersama-sama dengan penguasa kaum muslimin. Dengan penguasa kaum muslimin. Sebagiannya bahkan merupakan ketentuan sahnya. Kalau bukan izin pemerintah tidak sah. Itu luar biasa. Di antara yang bersama-sama dilakukan dengan para penguasa, dua hari raya. Yang menentukan penguasa. Satu Syawalnya kapan, 10 Zulhijjahnya kapan, satu Ramadannya kapan, itu penguasa yang mengumumkan. Dan diminta umat Islam untuk ikut dengan penguasa masing-masing. Di negaranya masing-masing. Untuk menyatukan umat Islam. Satu bangsa. Satu negara. Yang muslim. Dengan ibadah yang sama. Bersama dengan ketetapan pemerintah. Barakallahu fikum. Termasuk yang dengan pemerintah adalah haji. Itu harus. Resmi. Legal. Dari pemerintah. Kalau jalurnya ilegal-ilegal yang bodong-bodong itu hati-hati loh. Nanti gak mabrur. Mungkin saja hajinya sah, tapi tidak mabrur. Dikarenakan gak melalui jalur resmi pemerintah. Jadi masukan oleh para ulama kita bukan hanya dalam fikih Islam, tapi bahkan dimasukkan di dalam akidah kaum muslimin, dalam buku-buku akidah kaum muslimin. Yang namanya berhaji itu harus bersama dengan penguasa resmi dari jalur penguasa. Jadi bersama di buku akidah yang disepakati semua ulama, semua madhab, haji bersama dengan pemerintah. Termasuk yang bersama dengan pemerintah adalah berjihad fisabilillah. Amalan jihad fisabilillah yang begitu agung, yang begitu mulia, yang digambarkan Nabi kita Muhammad SAW, dzarwatu sanamil Islam, itu puncak amal Islam yang paling tinggi. Tapi ingat, dengan ketentuan-ketentuannya yang disebutkan oleh para fuqaha dalam buku fikih mereka, di antara ketentuan utama dan itu merupakan syarat sahnya sebuah jihad, harus bersama dengan penguasa, bersama dengan pemerintah, dengan komando pemerintah, di bawah bendera pemerintah, atau seizin pemerintah. Yang mengadakan sendiri bukan jihad, tapi irhab. Atau irhab, teror. Bukan jihad. Tidak sah. Dinyatakan sah, kata para fuqaha, ketika bersama dengan penguasanya, baik penguasa yang adil atau penguasa yang zalim, selama dia muslim, atau seizin penguasanya. Kalau penguasanya belum memberikan izin, maka belum diamalkan. Banyak amal yang lain. Jadi ketika penguasanya mengibarkan bendera jihad fisabilillah, menegakkan kalimat Allah di muka bumi, melawan orang-orang non-muslim yang memerangi kaum muslimin. Tidak semuanya. Hanya kafir harbi saja. Non-muslim yang perang melawan kaum muslimin. Ada pun yang zimmi, yang satu negara dengan kita hidup damai. Yang masuk ke wilayah kita dengan visa resmi hidup damai. Negara-negara di luar sana yang non-muslim, yang ada perjanjian damai dengan negara kita, damai. Tapi yang melawan kaum muslimin, perang melawan kaum muslimin, membantai kaum muslimin, ini yang namanya harbi. Ketika penguasa kita angkat senjata, perang melawan mereka, baru ada yang namanya amalan jihad. Kalau belum ada izin pemerintah, belum ada yang namanya amalan jihad. Hati-hati loh, yang pergi-pergi ke jauh-jauh sana, gak ada izin pemerintah, itu bukan jihad. Nanti kalau mati, bukan mati syahid, mati sangit. Hati-hati. Sudah mengorbankan jiwa raga, mengorbankan nyawa, mati, bayangannya mati syahid, mati sangit. Kenapa? Gak ada izin pemerintah. Hati-hati. Intinya, ini amal besar yang dahulu di zaman Nabi kita Muhammad dikerjakan SAW. Zaman Khulafaur Rasyidin diawalkan. Itu semua harus dengan pemerintah. Supaya umat Islam satu komando. Satu instruksi. Satu pasukan. Bersama dengan penguasanya. Itu luar biasa. Dan masih banyak lagi ibadah-ibadah yang lain. Itu bukan hanya dimasukkan oleh para ulama dalam fikih mereka. Tapi yang satu ini dimasukkan dalam ranah akidah kaum muslimin. Ada beberapa ibadah yang harus dikerjakan bersama dengan penguasa. Indahnya kebersamaan dengan penguasa kita, dengan bingkai Islam. Beribadah kepada Allah bersama-sama dengan penguasa kita, dengan pemerintah kita. Itu luar biasa. Satu bangsa, satu negara. Satu amalannya, satu ibadahnya. Itu luar biasa. Syiar Islam itu akan, wah, luar biasa. Umat Islam itu akan bersatu padu. Umat Islam itu akan kokoh. Mereka semuanya akan bersama-sama. Satu kalimat, satu amalan, satu langkah, satu instruksi, satu perintah, satu komando. Bersama-sama. Dalam sebuah amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Indah. Sangat indah. Dilarang untuk berpecah belah. Dilarang untuk mengadakan jihad sendiri. tidak sah, tidak syar'i, itu bukan jihad, tapi namanya teror. Dilarang untuk melakukan gerakan-gerakan separatisme, memisahkan diri dari negara, itu hukumnya haram dalam Islam. Dilarang melakukan tindakan-tindakan pemberontakan penguasa, entah dengan pedang atau dengan senjata, entah dengan ucapan-ucapan dalam bentuk mencaci maki atau menghujat atau membongkar kaiban penguasa di media umum atau di forum umum, dikecam dalam Islam. Tidak boleh. Sebab akan memunculkan kegaduhan, memunculkan kebencian, memunculkan permusuhan dan perpecahan di dalam sebuah bangsa. Tidak boleh. Semua diminta untuk sami'na wa ata'na, kita dengarkan, kita taati, kita patuhi penguasa kita yang muslim dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang mungkar. Semuanya bersama-sama dengan negara yang sama, dengan penguasa yang sama. Luar biasa. Sangat indah bimbingan Islam dalam kebersamaan. Dan ini semua terkait dengan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Perlu persapan, perlu penghayatan supaya kita tahu Islam itu sangat agung, sangat mulia. Yang kedua, kebersamaan terkait dengan bab muamalah. Dalam bab interaksi dengan sesama. Dalam Islam, barakallahu fikum, bimbingannya sangat banyak. Semuanya kebersamaan. Dari mulai skala yang paling kecil sampai skala yang paling besar. Dan bukan semata-mata kebersamaan, tapi diminta kebersamaan yang indah. Kebersamaan yang betul-betul mulia, yang agung. Itu dengan bimbingan Islam. Skala yang paling kecil, kebersamaan pasutri dalam rumah tangganya. Ini bersama atau sendiri? Sendirilah, duda, ambil rondo. Kalau berdua, pasutri, kan gitu ya? Ngerti nggih? Bersama. Skalanya paling kecil, berdua. Diminta sama-sama dan diminta bukan semata-mata kebersamaan pasutri, diminta untuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kebersamaan yang damai, kebersamaan yang penuh cinta, kebersamaan yang penuh kasih sayang. Indah. Seindah rumah tangga yang kamu bina. Yang merasakan keindahannya yang pasutri, yang belum ya belum. Skala kecil. Lebih luas lagi ketika punya anak. Orang tua diminta untuk menyayangi anaknya, mencintai anaknya, mengasuh anaknya, memberikan curahan perhatian kepada anak-anaknya, mentarbiyah mereka, diarahkan kepada arah yang benar. Anak diminta untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, menghormati mereka, memuliakan mereka dalam perkara yang baik. Kebersamaan keluarga kecil, tetapi dengan perkara yang indah, perkara yang mulia, perkara yang agung. Beretika, beradab, berakhlak. Penuh cinta dan kasih sayang. Tidak boleh menyanyiakan anak. Tidak boleh mukul-mukuli anak dengan tanpa hak. Tidak boleh durhaka sama kedua orang tua. Itu semuanya membuat perpecahan dalam rumah tangga. Yang diminta sakinah, mawadah, warahmah. Ketika ada anaknya, ditambah lagi dengan rahmah, syafaqah. Kasih sayang kepada anaknya. Lebih luas lagi, ada family. Kita diminta bersama-sama dengan mereka kebersamaan yang indah. Dengan semua family kita, dengan semua kerabat kita. Dengan cara menjalin silaturahim dengan mereka semua. Disambung hubungannya supaya terjalin bagus erat hubungannya dengan family-family kita, dengan orang tua, dengan kakak-kakak, adik-adik, saudara-saudara, paman-paman, bibi-bibi, ponakan-ponakan, sepupu-sepupu, kerabat dekat, kerabat jauh. Mereka semuanya bersama-sama guyub kebersamaan dengan prinsip Islam yang sangat mulia, silaturrahim. Bahkan yang namanya silaturrahim itu yang sesungguhnya ketika kerabat kamu memutus, kamu menyambung. Mereka menjauh, kamu mendekat. Kamu yang berupaya untuk menyatukan mereka. Kamu berusaha untuk membuat mereka bersama-sama lagi. Saling mencintai, saling menyayangi, saling merahmati, saling menghargai. Dalam bingkai silaturrahim. Indah. Siapa yang gak bahagia ketika semua familinya, semua kerabatnya rukun, damai, guyup bareng-bareng. Masya Allah. Yo, bikin acara keluarga. Kok, mangan-mangan. Misalnya, acaranya harus mubah loh ya. Jangan acara-acara yang mungkar, yang maksiat. Gak boleh. Langsung, siap. Kapan? Ini, beres. Ya, urunan. Ya kan, supaya gampang. Yang ini bawa masakan khas keluarga ini khas keluarga ini, Masya Allah. Prasmanan, tata yang rapi. Iki masakan ini. Ya, namanya juga keluarganya macam-macam. Ini asli Klaten, masakan Jawa Klaten. Dia dapat orang Surabaya, masakan Jawa Timurnya keluar. Ini dapat orang di... Gunung Kidul, Pak. Oh, senang gunung, Pak. Dapat orang Sunda, Pak. Masakan Sundanya keluar. Dapat orang Sulawesi, masakan Sulawesinya keluar. Wah, luar biasa itu. Namanya kuliner Nusantara. Nah, gitu ya. Dinikmati bersama-sama dengan kerabat semuanya. Dalam penuh canda dan tawa, riang gembira. Wah, luar biasa indahnya itu. Antum bisa merasakan urip wayem. Gimana? Tentrem, ayem, damai, mangan gak mangan sepenting kumpul. Ngerti Pak? Tapi nyatanya mangan akeh. Enggak semata-mata masakan Jawa, ya masakan Jawa, ya masakan Sunda, ya masakan luar biasa. Guyub dalam bingkai Islam namanya silaturrahim. Saya antum bayangkan la qadarullah, jangan terjadi barakallahu fikum, ketika dalam kekerabatan itu ada pres, gesekan-gesekan yang panas. Tidak nyaman sudah pokoknya, habis gak tentrem. Mau dolan ke rumahnya bibik, bapak ini sunusu. Durana. Lagi ada kelas. Waduh iki. Konangan ke sana, wah dimarahi sama bapaknya ini. Iki dulurku dhewe, bibikku dhewe. Iki mbah-mbahku dhewe. Tapi kok malah kayak gini? Kamu merasa sedih di situ. Perih rasanya di hati. Apalagi yang mencintai keluarganya. Jadi ketika guyub, bersatu, bersama-sama, luar biasa. Dan itu dengan bingkai Islam, dengan silaturrahim. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah punya keluarga ya sertakan besan-besan, sertakan mertua-mertua, kan gitu, supaya semakin besar keluarganya. Barakallahu. Lebih luas lagi, kita punya jiron, tetangga depan, belakang, kanan, kiri, dekat, jauh. Yang namanya orang hidup, tidak mungkin sendirian di sebuah hutan. Di hutan aja dia punya tetangga, monyet. Oh, hutan ya. Ini tetangganya monyet, ya segala macamnya. Ini manusia. Ada jiran dalam Islam, umat Islam diwajibkan untuk berbuat baik kepada semua tetangganya. Dengan tanpa pandang agama, yang muslim, yang non-muslim, yang kerabat, yang bukan kerabat, yang dekat, yang jauh, semata-mata di tetangga, kita harus berbuat baik kepadanya. Dan itu termasuk keimanan kepada Allah Azza. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendak diperbuat baik kepada tetangga dia. Bahkan Islam mengecam dengan kecaman yang sangat keras ketika ada orang yang mengganggu tetangganya. Yang jahat kepada mereka. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Sungguh demi Allah, belum beriman, belum beriman, belum beriman. Dikatakan, siapa ya Rasulullah? Dia mengatakan, "Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan dia. Jahat dengan tetangganya, suka ganggu tetangganya, jelek kepada mereka. Hati-hati, diancam belum sempurna keimanannya. Disebut dalam lafaz yang lain, la yadkhulul jannah, diancam tidak masuk surga. Kalau dalam bahasa kita namanya RT, rukun tetangga. Itu dalam Islam diwajibkan. Dan masuk dalam keindahan Islam, bimbingan yang indah dalam Islam. Kebaikannya semuanya, kebaikan dalam tutur kata, kebaikan dalam berperilaku, dengan perbuatan, dengan tindakan, harus baik. Dan dalam bab ini, barakallahu fikum, jamkan baik-baik, tidak memandang agama. Ingat saya katakan lagi, tidak memandang agama. Semata-mata diajar, dia punya hak yang wajib tunaikan. Kita harus baik kepada dia. Kalau dia non-muslim, ya kebaikan duniawi. Kalau dia muslim, kebaikan dunia, kebaikan agama. Karena dia seagama dengan kita. Bagus. Indah. Guyub dengan tetangga kita. Bersatu dengan mereka. Bersama dengan mereka. Kebersamaan yang indah dengan tetangga. Dengan konsep masing-masing harus berbuat baik. Masing-masing harus menunjukkan kebaikan dia kepada mereka. Dalam berucap atau dalam berbuat. Dan dilarang keras menyakiti mereka. Dilarang keras berbuat jahat kepada mereka. Barakallahu fikum. Bahkan Malaikat Jibril alaihissalam di masa itu selalu mengingatkan Nabi kita Muhammad SAW. Diingatkan, ya Nabi Muhammad, tetanggamu. Rasul mengatakan, kata Rasulullah, mazala Jibrilu yusini biljar. Malaikat Jibril terus memberikan ujangan kepada aku, tetangga. Hatta wanantu annahu sayuwarithu, sampai saya menduga tetangga itu jadi ahli waris. Jadi ahli waris, saking dekatnya diminta rukun yang sangat kuat, sampai Rasul menduga jadi ahli waris, mewariskan harta kepada tetangga dia. Dan nyata ketika kamu jauh dari family, jauh dari keluarga, orang pertama yang ngurusi kamu siapa? Kamu perlu sesuatu, nyari siapa? Tetangga. Butuh sesuatu, tetangga. Family jauh. Ada apa-apa pada kamu, laqadarahullah, jangan sampai demikian kejadiannya, yang pertama kali membantu, tetangga. Dipahami ya? Engkau menyakiti orang lain, hukumnya apa? Hukumnya dosa. Tapi kalau kamu menyakiti tetangga kamu, lebih besar dosanya. Mohon maaf. Anda main serong sama perempuan jauh. Hukumnya apa? Loh, kok meneng baik? Hukumnya apa ini? Haram, tidak boleh serong. Tidak boleh selingkuh. Nah, tapi kalau kamu main serong sama istri tetangga kamu, itu berlipat-lipat ganda dosanya. Ditambahin, lebih besar dosanya. Dikatakan engkau menginjak-injak kehormatan tetangga kamu yang mestinya kamu muliakan, kamu hormati, kamu hargai, serong sama dia. Bojone lagi serong sama dia. Allahu musta'an. Itu kebersamaan yang indah. Lebih luas lagi, Islam memiliki sebuah prinsip yang sangat mulia, namanya ukhuwah Islamiyah. Mempersaudarakan semua umat Islam, menyatukan semua umat Islam dengan ukhuwah Islamiyah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Ini merupakan semua warga muslimin. Kita mengatakan RW, rukun warga. Yang ini skalanya lebih luas, semua umat Islam saudara kita. Kita harus ukhuwah dengan dia. Kita harus bersatu dengan dia. Itu lebih indah lagi. Bersaudara. Kayak saudara sendiri. Ya dimuliakan. Ya dihormati. Ditunaikan hak-haknya. Dihargai. jangan bermusuhan, jangan saling membenci, jangan saling dengki. Itu indah. Persatuan yang indah, ukhuwah yang indah, kebersamaan yang indah dengan bimbingan Islam yang mulia. Bisa anda bayangkan semua warga, enggak usah jauh-jauh wis, semua warga desa ini. Namanya desa-desa apa ini? Rejoso. Soal ini, Pak. Rejoso. Satu warga desa ini, Pak. Rukun. Rukun tetangga. Rukun warga. Wah, luar biasa. Hidup di desa ini kayak di surga. Keluar rumah, tegur sapa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Sehat? InsyaAllah. Guyub. Saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai. Dengan yang tua-tua memuliakan, menghormati. Dengan yang muda-muda menyayangi dan mencintai, mengarahkan. Tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada hasad, tidak ada perselisihan, tidak ada perpecahan, semuanya satu. Wah, luar biasa. Sakrejoso saja, rasanya sudah kayak di surga. Nah, kalau sak Klaten, lalu sak Jawa Tengah, lalu sak Indonesia. Luar biasa. Dan itu kedamaian dari hati yang paling dalam. Walaupun kamu gak bisa mencicipi dengan lisan, itu bukan makanan. Tapi kamu merasakan kelezatan, sebuah kenikmatan, hidup dengan masyarakat, rukun, dengan tetangga rukun, dengan warga itu rukun, dengan bimbingan Islam tadi. Yang ini dengan al-ihsan, berbuat baik kepada mereka semua, yang ini dengan ukhuwah islamiyahnya, luar biasa. Luar biasa. Itu indah. Barakallahu. Yang lebih luas lagi skalanya dalam sebuah bangsa. Dalam Islam diwajibkan. Termasuk keimanan. Bahkan dimasukkan dalam akidah Islam. Umat Islam diwajibkan untuk menjadi warga negara yang patuh, yang taat kepada penguasanya. Selama penguasanya Muslim dan bukan dalam perkara mungkar. Walaupun penguasanya zalim, walaupun penguasanya fasik, walaupun selama dia Muslim, samina wa ta'na. Dengarkan, patuhi, taati dalam perkara yang bagus. Menjaga kerukunan bangsa dan negara. Menjaga keutuhan bangsanya. Menjaga ketenteraman, kedamaian bangsanya. Dengan menjadi warga negara yang patuh dan taat. Ini prinsip. Ketika diterapkan oleh semua umat Islam dalam bangsanya, tidak akan ada separatisme. Tidak akan ada terorisme. Tidak bakal ada radikalisme terkait dengan pemerintahnya. Tidak bakal ada pemahaman yang suka mengkafirkan penguasanya. Semuanya sabina wa ta'na. Dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara yang baik. Dan itu dimasukkan dalam Al-Quran, dalam hadis, dan dalam ijma'nya para ulama. Bukan semata-mata fikih Islam, tapi sudah sampai pada tingkatan akidah Islam. Sepakat dari semua ulama-ulama yang terkemuka dahulu sampai sekarang ini, barakallahu. Dari skala yang paling kecil rumah tangga sampai skala yang paling besar negara. Islam memberikan bimbingan yang sangat mulia, bersama-sama, bersatu padu, saling menguatkan, saling gotong royong dengan bingkai Islam yang sangat mulia. Sungguh indah. Indahnya kebersamaan dalam bingkai Islam. Ini babnya apa ini? Muamalah. Muamalahnya ternyata ada yang masuk dalam bagian ibadah. Bahkan dimasukkan dalam perkara akidah oleh para ulama. Tapi terkait dengan interaksi dengan sesama. Luar biasa. Dan ini kita sebagai kaum muslimin diminta dengan sangat untuk mewujudkannya di alam nyata. Bukan semata-mata wajah dan wawasan. Tapi diminta, mari wahai kaum muslimin, kita bersama-sama ya, menjalin kebersamaan, persatuan, ukhuwah, gotong royong, saling bantu-membantu dengan bimbingan Islam yang mulia. Tunjukkan akhlak yang mulia, adab yang mulia, muamalah yang baik, Dalam perkara ibadah pun juga demikian. Diminta untuk berjamaah, bersama-sama, bersatu. Indah. Itu Islam. Dan sekali lagi, sebaliknya Islam mengecam semua perkara yang memunculkan perpecahan. Islam mengecam semua perselisihan. Islam mengecam semua bentuk permusuhan, ketentian, dan segala macamnya itu. Yang bisa merusakkan hubungan muamalah di antara mereka semua, terutama di kalangan kaum muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, bersyukurlah. Dan terus bertahmid kepada Allah Azza wa Jal. Alhamdulillahilladzi hadana lil-islam. Segala puji bagi Allah yang memberi kita petunjuk, hidayah untuk masuk Islam. Sebagai seorang muslim, bersyukurlah. Agama kita mulia, agama kita agung, agama kita indah. Bimbingannya benar, bimbingannya adil, bimbingannya bermaslahat. Di antaranya Islam agama mengusung persatuan. Islam agama yang menghasung kebersamaan. Islam mengajak kita untuk berukhuwah Islamiyah secara khusus. Islam menghasung kita untuk muamalah yang baik dengan semua pihak dengan bimbingan Islam. Islam menghasung yang namanya hidup yang rukun, hidup yang damai dengan muslimin bahkan dengan non-muslim sekalipun. Dalam bingkai Islam. Indah. Tapi yang paling penting adalah, mari kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama sebagai seorang muslim yang betul-betul bisa menampilkan Islam yang indah ini. Islam yang mulia ini. Islam yang agung ini. Tampilkan pada akhlak kita, pada muamalah kita, pada keseharian kita. Kita bersama-sama, kita bersatu, kita bergotong royong, kita bermusyawarah, semuanya dengan bingkai Islam yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan anugerah pada kita semua, anugerah taufik dan hidayah Islam. Kita bisa berislam sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita semua di atas Islam dan Sunnah, dikarenakan ini merupakan nikmat yang paling agung, yang paling besar. Dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan umat Islam secara khusus dan warga negara Indonesia Raya ini rukun, damai, sejahtera, bahagia dunia dan untuk yang seagama agamanya. Barakallahu fikum. Semoga kita semuanya bersama, bersatu, jangan berpecah belah, jangan berselisih dengan tinggi Islam yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Dan secara khusus kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Azza wa Jal menjadikan bangsa kita, negara yang kuat, negara yang kokoh, negara yang bermartabat, negara yang bersatu padu, negara yang penuh dengan kebersamaan dengan bimbingan Islam yang sangat mulia. Dan semoga dijauhkan dari perpecahan, perselisihan, permusuhan, dan yang lain-lainnya yang bisa merusakkan negara kita ini. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini yang saya utarakan. Saya mohon maaf, tidak bisa panjang-panjang. Karena mulainya pada Isya. Kalau mulainya pada Maghrib, bisa panjang sedikit. Karena baru Isya selesai. Kayak gitu lagi. Karena berhubung baru mulai Isya, khawatir kemalaman. Jadi mohon maaf, tidak bisa panjang-panjang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Dan bisa kita amalkan dalam hidup kita, dalam beribadah kepada Allah dan juga dalam kehidupan bermasyarakat dengan masyarakat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah.